Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang dalil-dalil yang datang dalam permasalahan menyembelih sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala di kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Halaman 114 kata beliau, babu la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tentang la yudbahu. Di naskah kitab Al-Mulakhas di sini dengan dimarfu'kan kalimat yudbah, la yudbahu. Kalau demikian maka lam yang ada di depan adalah la annafiyah, sehingga maksudnya adalah la yudbahu lillah, tidak disembelih untuk Allah, bimakanin di sebuah tempat, yudbahu fihi li ghairillah, di mana di sana juga disembelih sesembelihan untuk selain Allah. Taib. Jadi di sini judulnya beliau akan membahas tentang satu tempat di mana di tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Maka beliau menyebutkan tidak boleh di tempat itu juga dilakukan penyembelihan meskipun sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat dan meskipun niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan rahimahullah taala bahwa memungkinkan juga apa yang dituliskan sebagai judul oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa la yang ada di depan adalah la an-nahiyah. Kalau la an-nahiyah seperti yang disebutkan oleh beliau, maka kita membaca kalimat yudbah di setelahnya itu dengan majzum, la yudbah disukun majzum. Maka lamnya adalah lam nahiyah. Lam nahiyah memberikan makna bahwa bab ini diinginkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tidak diperbolehkan atau jangan disembelih sesembelihan untuk selain Allah, tapi dilakukan di tempat di mana di situ disembelih juga sesembelihan untuk selain Allah. Ini makna yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, cucu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan beliau mengatakan wa huwa adhhar. Kalau kita maknakan dengan nahi, dengan larangan, maka ini lebih tepat supaya apa? Ablagh fin nahi, lebih tandas pelarangannya dan masuk lebih tegas dalam konteks syariat dibandingkan la an-nafiyah. Tayib. Ini judul yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Tayib, kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam Al-Mulakhas. Kata beliau, munasabatul bab li kitab at-tauhid. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Qala annahu tabi'un lil babil ladzi qablahu. Bab ini sebagai tabi'. Tabi' adalah hukum yang mengikut dari sebelumnya. Annahu tabi'un lil babil ladzi qablahu. Bab ini menjadi tabi' bagi bab sebelumnya. Bab sebelumnya kemarin kita bahas ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, tentang dalil-dalil yang menunjukkan hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini sebagai penyempurna faedah bahwa meskipun menyembelih Taib, kita baca terlebih dahulu apa namanya keterangan dari beliau. Li'anna alladhi qablahu fihi bayanu hukmi dzabhi li ghairillah. Bab sebelumnya menjelaskan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal bab, sedangkan bab ini fihi man'ul wasilati al-muwassilati, boleh juga dibaca dengan al-musilati. Al-muwassilati ila dzalika wa man'ut tashabbuhi bi ahlihi. Bab ini ada dua maksud dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kenapa disebutkan setelah bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fihi man'ul wasilah al-musilati ila dhalik. Tujuan dituliskannya bab ini adalah sebagai larangan untuk kita melakukan al-wasilah al-musilah. Wasilah musilah adalah perantara yang bisa mengantarkan. Jadi larangan dari perantara yang akan mengantarkan ila dzalika. Dzalika yang dimaksud di sini adalah syirik. Jadi larangan kepada segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada perkara kesyirikan. Wa man'ut tasyabbuhi bi ahlihi. Ai wa man'ut tasyabbuhi bi ahli syirik. Dan juga yang kedua, poin yang kedua, tujuan bab ini adalah larangan untuk tasyabbuh, menyerupai dalam i'tiqad, dalam keyakinan, demikian juga dalam al-af'aliyat, amalan-amalan bi ahlihi ay bi ahli syirki, dengan amalan atau keyakinan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini dua poin utama tujuan dituliskannya bab ini oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tayyib. Kemudian kita bahas judul babnya. La yudbahu lillah, sudah kita sebutkan tadi bahwa lam di situ bisa nafiyah, bisa nahiyah, dan lebih ablak menurut Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah, la yang dimaksud di sini adalah la nahiyah, sehingga la yudbahu lillah, jangan disembelih untuk Allah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah, sebuah tempat di mana di situ juga dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ai u'idda lidzalika wa qusida min ajlihi. Ya, dimaksud tempat di mana dilakukan penyembelihan untuk selain Allah di sini juga mencakup dua hal. Hal yang pertama adalah ai u'idda lidzalika. Tempat itu memang diperuntukkan, dibuat, dibangun, dikhususkan untuk menyembelih hewan selain untuk Allah. Mafhum? Kalau yang pertama ini berarti sebelumnya tidak ada. Kemudian orang-orang menyiapkan tempat itu untuk ritual penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Taib. Dari aliran manapun, entah dari paganisme, dari ateisme, dari dinamisme dan seterusnya. Taib. Yang kedua, waqusida min ajlihi, atau sebuah tempat yang memang dituju untuk penyembelihan, ritual penyembelihan kepada selain Allah. Nah, kalau yang kedua ini berarti tempatnya sudah ada. Tempatnya sudah ada. Mereka menganggap ada keistimewaan dari tempat tersebut. Bahasa gampangnya ada keramat dari tempat tersebut. Sehingga mereka menuju ke sana untuk melakukan ritual penyembelihan kepada selain Allah. Taib. Mafhum ya bedanya? Dan dua-duanya dilarang. Dimaksudkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dengan judul bab ini. Taib. Bagaimanapun asal dari tempat itu, selama di tempat tersebut dilakukan penyembelihan kepada selain Allah, maka tidak diperbolehkan kita melakukan penyembelihan meskipun itu ikhlas untuk Allah, meskipun sempurna syarat-syarat penyembelihannya sesuai syariat di tempat yang sama. Baik. Para ulama menyebutkan, dinukilkan juga oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah, hatta itu di dalam rumah sebagaimana dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Tidak hanya di satu tempat khusus, di dalam rumah mereka punya satu apa namanya pojok ruang di mana di situ akan disembelih hewan-hewan, meskipun itu kecil, ayam dan yang lainnya, tapi ditujukan untuk sesembahan-sesembahan mereka, patung-patung yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, meskipun itu kecil di dalam rumah, ketika orang ini telah mengerti dakwah atau masuk ke dalam Islam, dia tidak diperbolehkan juga untuk menyembelih hewan di tempat tersebut. Jadi bagaimana? Tempat itu harus dihilangkan, dialihfungsikan, tidak boleh difungsikan. Pojok rumah yang dahulu pernah dia pakai untuk menyembelih sesembelihan kepada selain Allah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini judul bab. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala. Dalil tentang bab ini. Yang pertama, dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah ayat ke-108. Kata Allah Azza wa Jal, la taqum fihi abadan. Sebuah ayat yang berkaitan dengan hukum masjid dirar. Nanti akan kita sebutkan kenapa beliau meletakkan ayat ini dan dari sisi mana persamaannya, pendalilannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqum fihi abadan. Janganlah engkau, yang dimaksud adalah Muhammad SAW, janganlah engkau wahai Muhammad berdiri fihi, di dalamnya, untuk melaksanakan sholat abadan selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Kata Allah, sesungguhnya masjid ussisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan, min awwali yaumin, dari awal harinya, ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk engkau mengerjakan sholat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Di masjid itu terdapat orang-orang yang mereka suka untuk tatahur, untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mereka suka untuk bersuci. Tayyib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalil pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqum fihi abadan. Larangan kepada Rasulullah SAW agar beliau tidak menegakkan sholat, tidak melaksanakan sholat di Masjid Dirar. Tayyib. Masjid Dirar sudah pernah kita bahas beberapa hari yang lalu. Pelajaran apa? Apa? Tayyib, al-Urjuzah al-Mi'iyah. Ketika kita membahas pembangunan Masjid Quba dengan pembangunan Masjid Nabawi, sudah kita bahas juga ada Masjid Dirar. Nah, di sini beliau jadikan kisah itu sebagai dalilnya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, la tusalli fi Masjid Dirar. Wahai Muhammad, janganlah engkau kerjakan sholat di dalam Masjid Dirar itu. Tayyib. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Ussisa, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ay buniyah. Sesungguhnya masjid yang dibangun min awwali yaumin, dari awal kalinya, di atas ketakwaan kepada Allah, ay ala ta'atillahi wa rasulihi. Tujuan dibangunnya memang karena ketundukan ketaatan kepada Allah dan ketundukan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Taib. Al-mutahhirin, di dalamnya terdapat orang-orang mereka senang untuk bersuci. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-mutahhirin. Al-mutahhirin adalah alladzina yatatahharuna minal anjas, yaitu orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya dari perkara-perkara najis. Sehingga cakupannya umum, baik itu al-anjas al-hisiyah atau al-anjas al-ma'nawiyah. Najis, materi-materi najis yang sifatnya hisiyah, sifatnya real, benda-benda najis. Atau al-anjas al-ma'nawiyah. Anjas ma'nawiyah adalah materi-materi najis yang sifatnya abstrak, seperti dosa, maksiat, kesyirikan, bid'ah, dan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bahwa di masjid itu terdapat orang-orang yang mereka suka bersuci, mensucikan dirinya dari najis, mensucikan dirinya dari hadas, sehingga dia dalam kondisi suci, teranggap suci secara syariat untuk bisa kapan saja melakukan ibadah. Juga mereka orang-orang yang suci hatinya, mensucikan hatinya dari najis-najis kesyirikan, kebid'ahan maupun maksiat dan dosa-dosa tersebut. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, keterangan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang kita bahas maksud dari ayat ini. Sudah kita sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di Masjid Dirar tersebut. Tayyib. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah apa Masjid Dirar itu dan masjid mana yang dimaksud dengan Masjid Dirar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Tayyib. Disebutkan kisahnya seperti yang diriwayatkan di dalam banyak riwayat, Kita nukil dari penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana alladzina banawhu, orang-orang yang membangunnya. Dahulu ja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla khurujihi ila ghazwati Tabuk. Mereka datang setelah selesai membangun masjid itu. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat perang Tabuk. Tepat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam persiapan untuk berangkat, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu an yusalli fihi. Mereka pun meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat sebagai peresmian pembukaan masjid itu. Baik, Nabi tidak tahu ada masjid dibangun. Posisinya tidak jauh dari Masjid Quba. Berarti masjid itu berposisi di antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Baik, Masjid Nabawi ma'ruf. Kemarin sudah kita bahas di mana Masjid Quba kalau dilihat dari Masjid Nabawi? Di sebelah mana? Hah? Timur, selatan, utara atau di barat dari Masjid Nabawi? Selatan. Berapa jaraknya? 5 kilo di selatan Masjid Nabawi. Yang belum pernah, mudah-mudahan nanti Allah berikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana. 5 kilo dari Masjid Nabawi ke arah selatan. Nah, di tengah-tengahnya itu mereka membangun masjid, Masjid Dirar. Jaraknya dekat atau jauh? Dekat sekali. Nabi SAW tidak tahu pembangunan masjid itu. Setelah selesai dibangun, orang yang bangunnya datang meminta Nabi SAW untuk sholat di sana sebagai peresmian. Dan tujuannya jelas. Kenapa mereka memanggil Nabi SAW? Ada iqrar. Nah, Nabi sudah sholat di sini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan menunjukkan tujuan asal mengapa mereka membuat masjid itu. Kalau Allah tidak tunjukkan, Nabi tidak akan tahu. Ini satu. Sifat manusia dalam diri Nabi SAW terbukti di sini. Beliau tidak tahu pembangunan masjid itu dan beliau tidak mengerti siapa yang membangunnya untuk tujuan apa. Beliau tahu ada masjid itu ketika mereka mengundang Nabi untuk sholat di sana sebagai peresmian dan sebagai takrir. Kalau Nabi sudah sholat di sana, ya masa kita ingkari masjid itu? Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tidak penting apa namanya, kita bisa ambil pelajaran di sini, siapa yang mentakrir tempat dan perbuatan kita. Tapi yang menjadi takrir dari perbuatan kita adalah amal kita sendiri. Nama-nama besar yang berusaha mungkin kita jadikan sebagai tameng untuk niatan yang tidak baik di dalam hati, itu akan percuma. Sekarang boleh tidak terlihat, tapi nanti waktu yang akan membuktikan. Sabtubdilakal ayyamu makunta jahilan wa yatika bil akhbar malam tuzawwidi. Akan datang hari-hari nanti menyingkap apa yang ada di dalam hati kamu. Datang seorang pembawa berita yang dahulu gak pernah kamu tahu, gak pernah kamu sangka ada orang itu membawa berita. Siapa yang tahu seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini faedah untuk kita. Bersihkan hati dibandingkan pengakuan dari orang lain. Pengakuan-pengakuan dari orang lain itu tidak akan bermanfaat kalau seandainya hati kita kotor. Hati kita penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Ketika mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mau berangkat. Nah, beliau pun kemudian beralasan, "Inna 'ala safar." Kami sedang mempersiapkan untuk safar. Tayyib. "Walakin idza raja'na insyaallah." Tapi kalau nanti kami kembali, insyaallah saya akan salat di sana. Sebetulnya sudah isyarat. Ini tadi safar apa ini yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau keluar dalam rangka apa? Hah? Baru berapa menit yang lalu. Dalam rangka apa tadi ini? Perang Tabuk, ma'ruf salah satu apa namanya runtutan perang yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka minta untuk itu. Apakah mereka enggak tahu kalau ini persiapan berangkat perang? Tahu. Tapi kenapa minta seperti itu? Sebetulnya kan ada isyarat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam baiknya hati beliau enggak taruh khusnudzon. Apa namanya, Fan? Enggak taruh seudzon. Beliau masih khusnudzon, namanya undangan untuk sholat, untuk meresmikan masjid. Datang sesuai dengan zahir dari orang yang mengundang, tanpa tahu apa yang ada di dalam hati orang yang mengundang itu. Mustahil beliau menolak. Tiba-tiba loh, kenapa kok diundang? Kita kan mau berangkat perang seperti itu. Contoh ketika ada undangan datang kepada kita, kita lakukan dia sebagaimana layaknya orang yang mengundangnya, kondisinya dia seperti itu, kita terima. Tidak tahu di balik itu ada apa urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Falamma qafala alaihi salam raji'an ila al-Madinah. Selesai perang Tabuk, beliau kembali ke Madinah. Walam yabqa bainahum wa bainaha illa yawm aw ba'dahu. Dan tidak tersisa kecuali hanya satu hari atau setengah hari. Intinya baru saja beliau tiba di Madinah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyu tentang kebenaran dari tujuan dibangunnya Masjid Dirar itu tadi. Tayib. Fa ba'atha ilaihi fahadamahu qabla qudumihi ilal Madinah. Belum istirahat beliau di Madinah, beliau perintahkan, beliau utus sepasukan kecil untuk datang ke masjid itu. Tujuannya apa? Dihancurkan dan dibakar masjid tersebut. Tayib. Loh, masjid kok dibakar? Masjid kok dihancurkan? Seperti itu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Kenapa? Karena memang tujuannya tidak dibangun di atas takwa. Tidak dibangun karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya apa? Tujuan utama dari dibangunnya masjid itu, yang membangun semuanya adalah munafikin. Mereka membangun masjid tersebut. Maka tujuannya tidak seperti dibangunnya Masjid Quba, tidak seperti dibangunnya Masjid Nabawi, yang benar-benar ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan. Masjid Nabawi dibangun di atas ketakwaan, sementara satu masjid ini tidak. Tujuannya adalah untuk tafriq sufuf bainal muslimin. Merobek barisan kaum muslimin, mencerai-beraikan kaum muslimin, mengintai pergerakan kaum muslimin. Ini dilakukan oleh orang-orang munafikin. Ada satu riwayat, meskipun apa namanya, dalam sanadnya perlu diteliti kembali karena ada beberapa ulama yang mendhaifkan sanad hadis tersebut. Namun riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala. Kita baca supaya sebagai pelajaran, siapa yang membangun orang masjid tersebut, siapa saja yang terlibat di sana dan untuk tujuan apa, disebutkan dalam riwayat ini. Tayib. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir beliau jilid yang ke-11 halaman ke-23. Kana Abu Amir Al-Fasid Al-Khazraji. Pencetus utamanya adalah Abu Amir Al-Khazraji dari kabilah Khazraj. Qad dhahaba ila Hiraql ba'da ghazwati Uhud. Selesai perang Uhud. Tahun berapa perang Uhud? Hah? Tahun berapa? Perang besar Islam ini. Banyak syahid syuhada Uhud. Hah? Masih di awal-awal Islam. Berarti sebelum dibangun masjid ini. Tahun kedua atau tahun ketiga? Perang Badar Sughra tahun berapa? Tahun 2. Berarti perang Uhud antara tahun akhir tahun kedua ke tahun yang ketiga. Nanti perang Badar Kubra di tahun ketiga dan tahun keempat. Iya. Jadi antara tahun kedua sampai tahun keempat ini tiga peristiwa besar. Perang Badar Sughra, perang Uhud dan perang Badar Kubra. Nah, selesai perang Uhud, Abu Amir Al-Khazraji ini tadi kebetulan sedang apa namanya melakukan perjalanan ke negeri Syam. Nah, Syam ketika itu masih dalam kuasa Romawi. Masa dalam kuasa Heraklius. Nah, dia menemui Heraklius. Tayib. Yasta'dihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya Heraklius mempersiapkan pasukan Romawi untuk menyerang kota Madinah, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Fawa'adahu Heraklu wa mannahu. Maka mendengar hal itu, tentunya dengan apa namanya retorika dia yang bagus, penyampaiannya yang bagus, Herakl kemudian memberikan janji bahwa dia akan memenuhi permintaan orang ini tadi. Wa mannahu fa arsala ila jama'atin min qaumihi min ahli nifaq. Setelah bergembira dia dapat janji dari Heraklius, tapi pembesar Romawi ketika itu, raja Romawi ketika itu, dan kekuatan Romawi sendiri tidak ada yang meragukan, salah satu dari dua negara adidaya besar saat itu, Persia dan Romawi. Dijanjikan oleh Romawi untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dia temui orang-orang yang setipenya, orang-orang munafikin. Tayyib. Waraib ya'iduhum wa yumannihim. Dia sampaikan janji Hirakal tadi dan dia memberikan harapan kepada mereka. Allah sebutkan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Mereka memberikan janji, mereka memberikan angan-angan, ekspektasi yang terlalu besar. Tapi janji dari syaitan itu adalah tipu daya. Annahu sayakdumu bijaisin, bahwa Heraklius nanti akan datang membawa pasukan besar. Yuqatilu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaghlibuhu wa yaruddahu amma huwa fihi, atau wa yaghlibuhu amma huwa fihi, dan dia akan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang di sekitar beliau, yakni kaum muslimin, dan akan mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kondisinya semula. Maksudnya Nabi akan diusir dari Madinah. Ini orang-orang munafikin. Mulai muncul di mana? Di Madinah, saat Nabi SAW tiba di Madinah, di mana ketika itu semua orang berbahagia, berhari-hari mereka menunggu datangnya Nabi SAW. Tapi muncul kemudian orang-orang yang tidak suka. Apalagi setelah Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Apalagi setelah Nabi SAW kemudian yu'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Kita tahu kan kisah pempersaudaraan itu, apa yang terjadi? Kaum Ansar membagi hartanya, bahkan membagi istrinya. Yang punya istri lebih dari satu, mana yang engkau sukai, aku akan ceraikan untuk engkau nikahi. Besar yang diberikan, ya kan? Kalau terjadi kepada kita, masya Allah, apa yang terjadi kepada para sahabat ini? Nah, ini memunculkan iri hati dari kaum munafik ini. Lantas mereka ingin agar Nabi SAW tidak lagi tinggal di Madinah. Kaum muslimin untuk tidak lagi tinggal di Madinah. Orang-orang asing datang ke Madinah tapi punya kuasa. Kan begitu pemikirannya mereka. Berarti sama dengan orang-orang sekarang. Tidak melihat apa niatan saudaranya datang. Tapi mereka lebih melihat ini orang asing ini, bukan orang sini, kok seperti ini, kok seperti itu. Padahal enggak lihat. Kalau dia ta'awunnya bagus untuk dakwah, terima. Dia ada kebermanfaatan untuk dakwah, terima. Kan seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wa amarahum an yattakhidhu lahu ma'ilan yuqaddamu alaihim fihi man yuqaddimu min indihi li'ada'i kutubihi wa yakunu marsadan lahu idha qadima alaihim. Sehingga dia memerintahkan kepada teman-temannya ini tadi, munafikin yang lain ini tadi, untuk membangun satu tempat di mana tempat itu nanti akan dijadikan sebagai markas, sebagai pusat. Yuqaddimu alaihim, mereka akan menyambut orang-orang Romawi yang datang. Kan tidak kemudian ketika akan ada perang besar tiba-tiba pasukan besar itu datang, pasti didahului oleh utusan. Romawi pasti akan mengutus utusan untuk mempelajari bagaimana kondisi sekitar Madinah, untuk mempelajari bagaimana pasukan muslimin. Ya, seperti ini biasa. Kalau Anda terjadi peperangan, pasti diutus terlebih dahulu. Cek kondisi di sana seperti apa. Kemudian segala sesuatunya seperti apa, agar mereka bisa mengatur strategi. Nah, tujuannya seperti itu, supaya kalau ada yang datang dari Romawi, mereka ada tempat untuk mengatur strategi. Kelihatan ke Masjid Quba, kelihatan Masjid Nabawi. Jadi aktivitas kaum muslimin itu hanya di sekitar itu saja. Taib. Nah, itu tujuannya. Taib. Kemudian ketika nanti sudah datang pasukan dari Romawi, mereka akan mengatur kutubihi. Kutub di sini jangan disalahfahami kitab-kitab, tidak. Kutub ini jamak dari katibah. Katibah adalah pasukan perang. Jamaknya sama dengan jamaknya kitab, kutub. Jadi mereka akan mengatur bagaimana strategi pasukan perangnya di tempat ini. Taib. Jelaskan tadi tujuannya. Tujuan asal dibangunnya masjid? Bukan. Tujuannya memang tafriq bainal muslimin, tajassus lil muslimin, untuk memata-matai kaum muslimin, dan bagaimana mengatur cara untuk memecah barisan kaum muslimin. Taib. Fabanau hadal masjida, sehingga dibangunlah masjid tersebut. Walladhi hadamahu, ketika Nabi SAW tahu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril yang turun memberitahukannya kepada Nabi SAW. Beliau pun kemudian marah, beliau pun mengutus beberapa orang, disebutkan dalam riwayat ini nama-namanya seperti Malik ibn Dakhsyam, saudara dari Bani Salim bin Auf, Ma'an bin Adi, dan Amir bin Adi. Masih ada saudara, hubungan saudara dengan mereka. Nah, lihat bagaimana cerdasnya Nabi SAW. Yang diutus bukan muhajirin ke sana. Yang diutus adalah saudara-saudara mereka sendiri. Yang bukan termasuk munafikin, diutus ke sana. Supaya tahu bahwa perkara ini bukan perkara antara pendatang dengan penduduk asli. Bukan orang asing dengan orang yang sudah memang tinggal di situ. Yang datang adalah saudara-saudara mereka, supaya jelas ini masalahnya adalah masalah keimanan. Taib. Maka dihancurkanlah masjid tersebut, kemudian dibakar masjid itu atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala setelah melarang Nabi SAW untuk salat di sana, Allah menjelaskan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi." Hai Muhammad, sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan, sudah kita sebutkan tadi. Penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan bahwa takwa ini maksud adalah semenjak awal masjid itu memang dibangun karena ketaatan, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Itu Masjid Quba atau Masjid Nabawi berdasarkan dua pendapat yang berbeda nanti. Ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk kamu melaksanakan salat di sana. Taib. Keutamaan Masjid Quba, demikian juga keutamaan Masjid Nabawi sudah kita bahas pada pertemuan di Rujuzah Mi'iyah, di antaranya sudah kita sebutkan. Masih ada yang ingat? Masjid Quba kita sebutkan tiga keutamaan, Masjid Nabawi dua. Coba sekarang di Murojaah ulang satu saja. Apa keutamaan Masjid Quba? Hah? Enggak apa-apa ya, tanya jawab ya, supaya enggak ngantuk. Apa keutamaan Masjid Quba? Bagaimana kita terdorong untuk datang ke sana kalau enggak tahu keutamaannya? Hah? Tayyib, sebagaimana yang disebutkan ini tadi. Masjid yang pertama dibangun di atas keimanan menurut salah satu pendapat dari para ulama, akan kita sebutkan nanti siapa saja yang berpendapat. Keutamaan yang lain dari sisi pahalanya sekarang. Kan biasa kalau pahalanya besar dorongannya lebih kuat ini. Ah, bukan tayyib hasan. Kata Nabi SAW, salatun fi masjid Quba ka umrah. Salat satu kali di Masjid Quba itu pahalanya seperti menjalankan ibadah umroh. Besar entah, mudah-mudahan tergerak untuk datang ke sana. Riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah nomor 324 dan Imam Ibnu Majah nomor 1411. Keutamaan yang lain, itu keutamaan besar. Keutamaan yang lainnya, Nabi SAW tidak hanya menyampaikan keutamaan itu bahwa sholat di sana seperti pahala umroh, tapi beliau juga lakukan, beliau amalkan. Seperti disebutkan dalam riwayat yang sudah kita bahas kemarin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba raqiban wa masyian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi Masjid Quba, apakah itu dengan naik kendaraan, naik unta, naik keledai, masyian atau berjalan kaki. Tayib, 5 kilo dari Masjid Nabawi, jalan kaki ke sana untuk melaksanakan salat sunnah di Masjid Quba kembali lagi. Tayib. Dipraktikkan kan? Nah, tayyib. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau ajarkan usaha untuk dipraktekkan. Lebih tegas contohnya kalau dengan praktek nyata. Mudah-mudahan kita semua demikian, ahli sunnah. Menyebarkan dakwah di tengah-tengah masyarakat, kita juga memulai prakteknya. Kalau tanpa praktek percuma ilmu itu disampaikan. Orang akan lebih bisa melihat kalau kita mempraktekkan ilmu tersebut. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini di antara keutamaan dari Masjid Quba. Nah, kita bahas kemudian la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun awal kali di atas ketakwaan. Di sini masjid apakah yang dimaksud? Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah seperti yang kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Adalah Masjid Quba. Dan ini adalah pendapat dari jama'atun minas salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas, Urwah, kemudian Atiyah, Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Baik, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Kata Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan, kenapa mereka berpendapat bahwa masjid ini adalah Masjid Quba? Yaitu ada sebuah hadis yang mendukung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Hakim dan juga Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Sebuah kisah yang disebutkan dari Uwaim ibn Sa'idah Al-Ansari. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahum fi Masjid Quba." Setelah turun ayat tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di Masjid Quba. Faqala. Lalu beliau bertanya, "Innallaha qad ahsana alaikum tsana bitthahur fi qissati masjidikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kalian wahai orang-orang yang mengurusi Masjid Quba. Tayyib. Allah memberikan ujian bituhur, dengan kesucian, bahwa kalian itu orang-orang yang suka bersuci. Tadi wallahu yuhibbul mutahhirin. Tayyib. Allah suka orang-orang yang bersuci dan disebutkan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di masjid itu terdapat orang-orang yang mereka suka untuk bersuci. Tayyib. Allah sebutkan dalam kisah masjid kalian. Di mana ini Nabi datang? Di Masjid Quba. Taib. Fama hadza tahur alladzi tatahharuna bihi. Lalu Nabi bertanya, apa sih bersuci seperti apa yang kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji kalian di dalam ayat tadi. Taib. Mereka pun kemudian menjawab, faqalu wallahi ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an illa annahu kana jiranun minal yahud fakanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid faghsalna kama ghasaluhu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ma na'lamu syai'an. Kami tidak tahu cara bersuci apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipuji oleh Allah dalam satu ayat yang diturunkan kepada Nabi. Taib. Hanya saja, annahu kana jiranun minal yahud, kami punya tetanggakan orang-orang Yahudi. Taib. Mereka kanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid. Kalau buang air besar, mereka mensucikan tempat keluarnya itu dengan benar-benar suci, benar-benar bersih. Taib. Jangan dibayangkan seperti kita. Tempat kamar mandi ada khusus, air melimpah, tertutup. Zaman dahulu tidak ada yang namanya toilet khusus di dalam rumah, tidak ada. Bagaimana cara mereka buang hajat? Menjauh sampai tidak terlihat oleh pandangan satu manusia pun, baru mereka melaksanakan atau membuang hajat di sana, di pasir. Bawa air, kalau punya air. Kalau tidak ada air, ya dengan material seadanya. Apa namanya kalau tanpa air? Hah? Istijmar. Kalau dengan air istinja, kalau tanpa air istijmar. Mereka istijmar. Tayib. Nah, orang-orang Yahudi ini ternyata ketika buang air, mereka benar-benar mensucikan tempat keluarnya. Ini dicontoh oleh orang-orang atau kaum muslimin yang ada di Masjid Quba. Taib. Ditambahkan dalam riwayat Jabir, demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, huwa dzaka fa'alaikumuhu. Ya memang seperti itulah anjurannya di dalam syariat, fa'alaikumuhu, maka lakukanlah. Alaikum itu adalah salah satu bentuk atau sigoh perintah, bentuk perintah yang menunjukkan wajib, ay ilzamu. Tetaplah kalian dengan cara tersebut karena itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi bukan nyontoh Yahudi, tidak. Memang seperti itu. Hanya saja mereka kebetulan taunya itu dari caranya orang Yahudi. Nah, Yahudi tahu dari mana? Dari kitab mereka, kan diajarkan. Sehingga kita sudah pernah bahas, jangan nanti ditabrakkan bahwa banyak kita mengambil hukum dari Yahudi, tidak. Tentang masalah Israiliyat, hukum-hukum ahlul kitab di luar kaum muslimin, kita sudah pernah bahas ada tiga di sana. Yang pertama, kalau hukum-hukum atau cerita-cerita itu ditakrir oleh syariat Islam, disetujui dan apa namanya dibenarkan oleh syariat Islam, maka kita juga meyakininya dan kita jalankan sama seperti yang datang itu. Yang kedua, apa yang datang dari ahlul kitab bukan dari kaum muslimin kemudian didustakan oleh syariat Islam, maka bagaimana kita tinggalkan itu. Baik. Yang ketiga adalah perkara-perkara yang datang dari ahlul kitab kemudian tidak ada keterangannya dari syariat Islam, tidak didustakan juga tidak dibenarkan, maka kita berlaku juga sama tentang Israiliyat ini, yakni la yusaddiq wala yukadzib. La yusaddiq wala yukadzib, tidak dibenarkan, tidak juga didustakan. Disebutkan saja Israiliyat datang dari ahlul kitab sebelum kita, seperti itu. Jelas kan? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Nah, ini kemudian menurut Abdullah bin Abbas yang dimaksud adalah Masjid Quba. Taib. Karena dijelaskan dengan pasti. Taib. Pendapat yang lain, mereka yang mengatakan waqila huwa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaum, masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal harinya adalah Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat dari Umar bin Khattab, demikian juga anak beliau Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Kenapa demikian? Mereka berdalil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, nomor hadis 1398. Kata Abu Sa'id, tamara rajulani fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa min awwali yaum. Ada dua orang berselisih. Kapan ini? Kapan berselisihnya? Di zaman Nabi. Nabi masih hidup? Masih. Mereka berdua berselisih tentang ayat ini. Lihat para sahabat, kalau lewat ayat itu enggak kemudian yang penting tahu, enggak, mereka ngambil hukum. Sehingga dijadikan satu keyakinan. Nah, dua orang ini berselisih. Fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa, tentang masjid yang disebutkan dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 104. Masjid yang dibangun awal kalinya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid apa? Yang satu berpendapat bahwa itu Masjid Quba. Yang kedua berpendapat bahwa itu adalah Masjid Nabawi. Baik. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang masalah tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa masjidi hada." Yang dimaksud itu adalah masjidku ini. Masjid apa? Masjid Nabawi. Baik. Hadis sahih? Sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. Dua riwayat yang berbeda. Ada dua kelompok ulama juga yang berbeda. Apakah kemudian kita mendustakan salah satunya? Ada yang benar atau yang salah? Riwayatnya sama-sama loh, kuat. Tafsirnya sama-sama kuat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menggabungkan dua ini. Taib. Beliau mengatakan, wa hadza sahihun wa la munafata bainal hadis. Kedua-duanya sahih. Karena kedua-duanya datang dengan dalil yang juga sahih. Taib. Dengan kisah yang juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya Nabi ke Quba mengatakan bahwa Allah memuji mereka, Masjid Quba. Yang satunya karena dua orang ini tadi berselisih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Huwa masjidi hadza." Ini adalah masjidku ini, Masjid Nabawi. La munafata bainal hadis. Enggak ada pertentangan antara dua hadis tadi. Tayib, dua-duanya benar. Kenapa? Li'annahu idza kana Masjid Quba qad ussisa 'ala taqwa min awwal yawm, fa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil aula. Kalau kita mengambil keumuman lafaz ayatnya, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawm." Masjid yang dari awal hari pembangunannya dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini dengan kisah Umaym bin Sa'idah Al-Ansari tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya untuk Masjid Quba, maka Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Karena Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dibangun di atas ketakwaan dari awal harinya. Sehingga ayat ini mencakup dua-duanya. Ya Masjid Quba, ya Masjid Nabawi. Lebih utama untuk engkau wahai Muhammad SAW melaksanakan sholat di Masjid Quba, di Masjid Nabawi, dibandingkan harus berdiri melaksanakan sholat di Masjid Dirar. Tayyib. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Mafhum ya? Mafhum. Tayyib. Ini dalil yang pertama. Mana ayat saya kira jelas. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah di dalam Al-Mulakhas. Kata beliau, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna secara umum dari ayat ini. Yanhallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'anil salati fi masjidil dirar alladhi banahu al-munafiquna mudharatan li masjid Quba wa kufran billahi wa rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala melarang rasulnya alaihi salatu wasallam untuk mengerjakan salat di Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafiqin. Mudharatan li masjid Quba, sebagai bentuk keinginan mereka memberikan madarat kepada Masjid Quba, karena yang paling dekat adalah ke Masjid Quba. Wa talabu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fihi. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mau melaksanakan salat di sana. Liyat takhidhu min dhalika hujjatan yubarriruna biha amalahum. Lihat kata beliau. Tujuannya apa mereka mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke situ? Mereka ingin menjadikan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, di Masjid Dirar itu sebagai hujjah, sebagai argumentasi kuat. Siapa yang hendak mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam kok datang ke sana? Siapa yang mau mengkritik? Kaum muslimin berani mengkritik? Enggak berani. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berani mengkritik melalui Jibril alaihi salatu wasallam. Tayib. Yubarriruna biha amalahum. Mereka ingin kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai yubarrir, anggapan baik, ala amalihim, atas amalan mereka membangun masjid. Tayib. Wa yasturu nabiha batilahum, dan sebagai bentuk untuk melindungi, menutupi kebatilan yang ada pada diri mereka, di dalam hati mereka. Jibril yang mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabuhu, dan sebagai manusia biasa ketika mendapatkan undangan untuk kebaikan, undangan untuk memakmurkan masjid, meresmikan sebuah masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada malaikat walam ya'lam qasdahum sayyi', tapi beliau sama sekali tidak tahu keinginan buruk yang ada di dalam hati mereka. Ini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tahu apa yang ada di dalam hati si pengundang ini tadi. Tayib. Maka lebih-lebih lagi yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau diundang atas satu undangan kebaikan datang tidak? Datang. Tidak mungkin tidak datang kalau itu perbuatan baik, amalan baik, dakwah ila Allah, tidak mungkin tidak datang. Tapi siapa yang tahu niat dari orang yang mengundangnya? Mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Lanjut. Fanahahu Allahu an dzalika wa hathahu 'ala sholati fi Masjid Quba. Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang mereka, melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Dirar tersebut, wa hathahu 'ala sholati fi Masjid Quba, dan Allah mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tetap salat di Masjid Quba, tetap salat di Masjid Nabawi yang memang sudah jelas bahwa masjid itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, sudah jelas aktivitas dari kedua masjid masjid tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alladzi buniya 'ala ta'atillahi wa rasulihi aw fi masjidihi, atau Allah juga menekankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar salat saja di masjid beliau, ala ikhtilafi bainal mufassirin fi dzalik, menurut dua pendapat dari mufassirin tentang masalah itu tadi. Tsumma athna 'ala ahli dzalikal masjid bi tatahhurihim minasyirki wan najasat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ada di masjid itu tadi, bi tatahhurihim, dengan kesucian mereka, minasyirki wan najasat, dari kesyirikan dan najis-najis yang lain, materi-materi najis real. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat seperti tadi, mutahhirin, orang-orang yang menjaga kesuciannya, baik kesucian lahiriahnya dengan terus memperbaharui wudu, terus menghindari benda-benda yang najis agar dia selalu dalam kondisi suci, ataupun dia berusaha menjadikan hatinya bersih, suci dari perbuatan dosa, perbuatan bid'ah, dan perbuatan-perbuatan syirik. Taib. Sebagaimana engkau jaga diri dari najis harus dengan sering wudu memperbaharui kesucian, demikian juga masalah kesyirikan itu lebih harus sering kita perhatikan dibandingkan najis yang menempel di badan. Taib. Sedikit saja najis itu menempel di badan, sah tidak sholat? Sah tidak sholat? Tidak. Karena sholat itu sah dengan tohurnya jasmani, tohurnya pakaian, dan tohurnya tempat. Semuanya harus bebas dari najis. Nah, orang-orang ini berusaha mensucikan segala sesuatu itu tadi dari benda-benda najis. Maka selayaknya untuk perkara kesyirikan, jangan kemudian mengatakan, loh, saya sudah muslim kok, keluarga saya muslim kok, saya salafi kok, saya ahli sunnah kok, saya muwahid kok, orang yang bertauhid, terus tidak mau belajar lagi tentang tauhid. Untuk sholat saja kamu harus ulang wudhu satu hari minimal 5 kali kalau hanya sholat wajib. Lah untuk syirik, untuk tauhid tidak mau diperbaharui. Harusnya lebih sering, karena itu perkara keselamatan kita. Sholat tidak ada artinya kalau hati kita ada kesyirikan. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena kunci surga itu adalah tauhid. Baru kemudian sholat. Jangan dibalik, sholat dulu baru tauhid. Yang penting sholat. Dia bagaimana gini-gini, yang penting kan dia sholat. Dia muslim. Tidak perhatian dengan tauhidnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini makna secara umum yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian seperti biasa, munasabatul ayati lil bab. Kecocokan, kesesuaian ayat ini dengan bab. Babnya tadi la yudzbahu lillah bimakanin yudzbahu fihi lighairillah. Enggak boleh disembelih untuk Allah, ikhlas untuk Allah sesuai syariat, tapi di tempat di sana juga disembelih sesembelihan kepada selain Allah. Hubungannya apa masjid dalil ini dengan bab di atas? Kata beliau, hiya qiyasul amkinah almu'addati lidzbahi lighairillah 'alal masjidil ladzi u'idda lima'siyatillah fi man'i ibadatillah. Di sini beliau membawakan ayat ini dengan mengambil hukum qiyas. Kalau kita lihat tadi ayatnya kan tidak bersinggungan langsung dengan judul bab. Tidak ada masalah menyembelih. Tapi di dalam ayat ini disebutkan tentang ilah yang sama, alasan yang sama, kemudian turun hukum dengan hukum yang sama. Taib. Yang pertama yang kita bahas adalah al-amkinah al-mu'addah lidzabhi lighairillah, tempat-tempat yang disiapkan atau yang memang di sana ada ritual penyembelihan kepada selain Allah. Di dalam ayat ini, masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat dan menghalangi manusia beribadah kepada Allah. Tempatnya sama? Baik, sama. Akan dilaksanakan di sana sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa kama anna hadzal masjida la tajuzu shalatu fihi lillah. Sebagaimana Allah sendiri melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan salat di dalamnya ikhlas karena Allah. Siapa yang berani mengingkari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang tidak ikhlas? Salat yang tidak berkualitas? Tidak mungkin. Allah melarang Nabi untuk melakukan salat yang terbaik di tempat tersebut, maka demikian juga hukum dari tempat ini, hadzal maudhi' alladzi u'idda lidzabhi fihi ghairillah la yajuzu dzabhu fihi lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh juga untuk dilakukan ritual penyembelihan meskipun itu ikhlas untuk Allah dan sempurna syarat-syarat penyembelihan sesuai syariat. Tayib. Mafhum? Qiyasnya sama, objeknya sama, alasan qiyasnya sama, sehingga turun hukumnya juga sama. Tayib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini nanti akan dikuatkan dengan hadis yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala setelahnya dari Thabit bin Dhahhak, dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memutuskan. Taib. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan ma yustafadu minal ayat. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, man'u dzabhi lillah fil mawadhi'il mu'addati lidzabhi lighairihi. Dilarangnya menyembelih untuk Allah fil mawadhi', di tempat-tempat manapun itu, al mu'addati, yang disiapkan atau yang menjadi rutinitas tempat tersebut, lidzabhi lighairihi, ada ritual penyembelihan untuk selain Allah. Baik. Qiyasan 'ala man'i shalah fil masjidil mu'assis atau mu'assas 'ala ma'siyatillah. Hal ini dengan dalil qiyas larangan Allah Subhanahu wa taala untuk salat di masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita fahami bab yang sebelumnya, itu semuanya murni berkaitan dengan hukum sesembelihan dan ritual menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sudah kita bahas di sana. Dan menyambung dari itu, bahwa meskipun lengkap syarat-syarat, meskipun lengkap rukunnya, sesembelihan itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada perhatian syariat tentang tempat pelaksanaannya. Maka kita juga perlu memilih tempat di mana penyembelihan itu akan dilaksanakan. Kalau tempat tersebut sebelumnya adalah tempat di mana biasa dilakukan ritual penyembelihan untuk selain Allah di sana, maka kita tidak boleh menyembelih itu di tempat tersebut. Taib. Meskipun dialihfungsikan, yang lebih baik adalah dinonaktifkan, tidak difungsikan tempat tersebut. Taib. Atau sudah hilang korinah yang mengantarkan orang akan menganggap bahwa penyembelihan itu adalah bagian dari ritual yang dahulu pernah dilakukan. Jadi meskipun sudah terbengkalai tempatnya, tapi kalau kita melakukan di sana, masih ada kemungkinan orang untuk ingat memori dahulu. Oh, jangan-jangan ini menghidupkan kembali ritual yang dulu sempat ada. Kalau masih ada kemungkinan ini, maka tidak boleh dilakukan. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah bersih, orang menganggap tempat itu ya tempat biasa dan tidak ada keterkaitan dengan apa yang pernah terjadi dahulu, boleh dilakukan. Ini akan kita bahas lebih lanjut pada hadis berikutnya. Taib. Tapi hukum asalnya tidak diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan kepada Allah di tempat tersebut. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, istihbabu sholati ma'al jama'atis salihin al-mutanazzihin 'an mulabasatil qadurat. Disunnahkannya, meskipun kita sebutkan istihbab tapi bukan maksudnya hukumnya sunnah, tidak. tapi dianjurkan. As-shalah ma'al jama'atis sholihin, melaksanakan sholat bersama jamaah orang-orang soleh. Al-mutanazzihin, orang-orang yang mereka berusaha membersihkan diri. An mulabasatil qadhurat, untuk terpapar benda-benda kotor. Baik. Mereka berusaha membersihkan dirinya terpapar benda-benda kotor. Sudah kita sebut tadi qadhurat atau al-anjas, di sini yang dimaksud ada dua, yakni anjas hissiyah dan anjas ma'nawiyah. Benda-benda kotor, benda-benda najis real, dan juga perbuatan-perbuatan yang najis, perbuatan-perbuatan yang kotor. Sehingga kalau misal engkau milih masjid, pilihlah masjid di mana orang-orang di dalamnya adalah orang-orang soleh yang tidak melakukan kekotoran sama sekali. Kotor ma'nawiyah lebih banyak loh. Kalau kotor dalam apa namanya arti hissiyah, materi benda najis, kita bisa menghindarinya. Masjid itu enggak terurus, lebih kotor. Sholat di masjid yang lebih suci, lebih bersih, lebih tenang. Tapi kalau kaitannya dengan al-anjas al-ma'nawiyah, itu tidak hanya kesyirikan, tapi semua perilaku-perilaku kotor. Mau sholat di sana, tapi orangnya suka ghibah, orangnya suka begini, orangnya suka begitu. Di sana dilakukan perkara bid'ah, dilakukan perkara maksiat, tinggalkan. Lebih pilih kemana? Sholat ke masjid yang orang-orangnya adalah orang-orang sholihin yang mutanazzih dari perkara-perkara itu semua tadi. Taib. Allah Ta'ala a'lamun bissawab. Faedah yang ketiga, itsbatul mahabbati lillah 'alal wajhil la'iqi bihi subhanahu wa ta'ala kasairi sifatihi. Di dalam ayat ini terdapat isbat, penetapan sifat mahabbah, sifat cinta untuk Allah. Tentunya ketika kita membahas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala harus selalu diingat, harus selalu dijadikan patokan bahwa semua sifat itu adalah alal wajhi al-la'iq bihi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kelayakannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu sama seperti sifat-sifat Allah yang lain, kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifat yang lain tidak sama dengan makhluknya. Allah cinta, jangan disamakan cinta Allah dengan cinta kita. Cinta kita, cinta makhluk, cinta manusia itu bertingkat-tingkat, tidak hanya hub. Masalahnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sama, diartikan cinta. Tapi kalau dalam bahasa Arab, banyak cinta itu bertingkat-tingkat. Dan tergantung juga jenis-jenis cinta itu. Hub itu seperti apa, kemudian isyik itu seperti apa, khullah seperti apa, dan seterusnya. Itu masing-masing ada sendiri. Jadi tingkatan cinta itu banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tingkatan-tingkatan cinta itu. Perlu kita belajar supaya tahu di mana posisi kita menempatkan cinta yang sedang keluar dari hati kita ini. Cinta yang tertinggi adalah khullah, kalau dalam bahasa Arab disebut. Orang yang saling mencintai dengan derajat khullah disebut dengan khalil. Nah, khalil sering diterjemahkan apa? Kekasih. Kekasih itu berkaitan dengan cinta. Tapi masalahnya tidak di situ. Kalau kita lihat makna khali di dalam bahasa Arab, khullah itu dengan derajat cinta yang paling tinggi dan seperti apa, ada aturannya di sana. Jadi jangan disamakan dengan kekasih yang hanya cinta dengan nafsu. Nafsu sesama manusia antara laki-laki dengan perempuan. Bukan itu maksudnya. Ibrahim khalilullah, Ibrahim sebagai kekasih Allah, Muhammad SAW juga kekasih Allah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Allah mengambil aku, menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Terjemahannya kekasih. Banyak orang salah faham. Bukan itu maksudnya. Tidak sama dengan hub, tidak sama dengan isyik. Tapi dia khullah, derajat cinta yang tinggi, yang tidak ada hasrat duniawi di sana, dan tidak ada tendensi apapun di sana, kecuali hanya murni cinta. Itu mustahil untuk bisa dilakukan sesama manusia. Derajat khullah ini tadi. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Yang keempat, al-hathu ala isbaghil wudu, dorongan, hasungan agar seseorang itu menyempurnakan wudunya. Agar seseorang menyempurnakan wudunya. Wattatahuri minan najasat, dan selalu bersuci dari perkara-perkara najis, hissiyah maupun ma'nawiyah. Faedah yang kelima, an-niyata tu'athiru fil biqa'. Niat seseorang itu akan berpengaruh pada tempat di mana dia tinggal. Niat seseorang akan berpengaruh di mana tempat dia tinggal. Engkau tinggal bersama orang-orang baik, bersama orang-orang soleh. Tapi kalau niat di dalam hatimu bukan untuk bersama mereka, yakni menjadi hati seperti hati orang soleh, ada pengaruhnya? Tidak ada. Ya hanya sekedar kamu tinggal di komunitas orang-orang soleh, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari mereka. Minimalnya orang tidak akan menyebut kamu sebagai orang jahat, tidak akan menyebut sebagai orang bermaksiat, akan digolongkan dengan orang soleh. Ini itu manfaat kita dekat dengan orang soleh, sebagaimana kita dekat dengan penjual minyak wangi. Tidak bisa kita mengambil manfaat dari minyak wangi itu, belum bisa membeli, belum bisa memakai, tapi paling tidak kita menghirup baunya, bau wangi itu. Maka yang akan menjadikan engkau bisa mengambil manfaat, bisa beli minyak wangi kemudian bisa dipakai, sehingga harum dirimu itu akan semerbak seperti orang-orang yang memakai parfum itu tadi, adalah ketika kita berusaha untuk memakainya. Kalau engkau ingin harum namamu di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala, meskipun engkau tinggal di lingkungan orang-orang soleh, ya jadikan dirimu sebagaimana orang-orang soleh itu. Tapi kalau hatimu ada kesendirian, ada kecondongan untuk melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, lama-lama engkau yang akan tersingkir dari komunitas orang-orang soleh itu. Tidak betah. Tidak betah karena dia sukanya maksiat, sukanya begini, sukanya begitu. Sementara komunitasnya adalah komunitas orang-orang soleh yang tidak suka dengan perkara-perkara itu. Tinggal mana yang kuat. Kuat dosanya, semua akan menjadi pendosa. Kuat kesolehannya, insya Allah semua akan menjadi orang-orang yang soleh. Sementara orang-orang pendosa akan keluar dengan sendirinya. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang keenam, masyru'iyatu saddi dzara'i al-mufdiyati ila syirki. Disyariatkannya saddu dzara'i, menutup semua celah. Tidak kita terjemahkan pintu, terlalu lebar kalau pintu. Menutup semua celah. Al-mufdiyati, yang bisa mengantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Jadi kalau celah saja ditutup, kecil dan kemungkinan kita masuk ke celah itu sangat mustahil. Tapi yang sekecil itu pun harus ditutup. Dan syariat demikian, saddudz dzara'i, menutup celah yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram, itu sudah menjadi salah satu asal di dalam syariat. Sudah menjadi salah satu patokan dasar dalam syariat. Saddudz dzara'i, menutup celah yang akan membawa kita menuju kepada perkara-perkara haram, sekecil apapun itu. Kata Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh rahimahullah, cicit dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam Majmu'ah Rasail wal Masail Najdiyah jilid yang ketiga halaman 33 tentang saddudz dzara'i. Kata beliau, inna saddadz dzara'i wa qatlil wasaili min akbari usulid din wa qawaidihi. Sesungguhnya saddudz dzara'i, menutup celah, wa qat'ul wasail, memutus wasilah, perantara, min akbari usulid din, yang akan mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram, itu min akbari usulid din wa qawaidihi, termasuk satu dari usul-usul agama yang besar, dan termasuk salah satu kaidah besar di dalam agama, saddudz dzara'i. Sehingga keberlakuan saddudz dzara'i ini nanti lebih luas, yang akan menimbang adalah seorang mujtahid. Tepat tidak dilakukan atau dengan beralasan saddudz dzara'i, itu yang melakukan mujtahid. Kalau belum mujtahid, dia akan memberlakukan saddudz dzara'i, tidak bisa sembarangan. Ada dalil seperti ini. Kewajiban kita terhadap dalil jelas, bagaimana semua bisa menjawab. Kalau ada dalil tegas mengarahkan ini wajib, ini haram, bagaimana caranya? Bagaimana kita memperlakukan dalil ini? Dilakukan sebagaimana datangnya. Kalau ini dalil menunjukkan perintah, kita ikuti perintah itu. Kalau dalil ini menunjukkan larangan, kita ikuti larangan itu, tinggalkan perkara yang dilarang tersebut. Tapi saddudz dzara'i bisa masuk di dalam dalil yang secara tegas menunjukkan perintah, menunjukkan larangan itu tadi. Ketika ternyata ini menunjukkan satu perintah harus kita lakukan, tetapi saat kita melakukannya akan timbul satu mafsadah lebih besar dibandingkan maslahat. Kita melakukan satu perintah, satu kebaikan, itu kan maslahat, baik maslahat untuk diri sendiri atau maslahat untuk banyak orang. Kalau maslahat yang ditimbulkan dari kita melakukan satu perintah lebih kecil dibandingkan madharat yang akan timbul lebih besar, maka bagaimana cara kita melakukannya? Kalau ditinggalkan ini perintah, apa namanya, kalau tidak dilakukan ini perintah, ditinggalkan pasti pasti dosa. Yang bisa membatalkannya adalah qa'idah saddudz dzara'i. Yang bisa membatalkan ini. Kenapa? Jangan dilakukan terlebih dahulu. Memang ada maslahat, tapi maslahatnya lebih kecil dibandingkan madharat yang akan muncul. Sehingga dalam rangka saddudz dzara'i kita bisa menutup ini. Untuk sementara waktu ditutup. Supaya madharat yang besar yang akan muncul ini tadi tidak muncul. Dia bisa meredam, hilang. Baru ketika kemudian kita akan jalankan ini, tidak ada mafsadah yang besar, mafsadahnya lebih kecil, setara, kalau seandainya setara dengan maslahat yang akan didapat, tetap jalan. Tapi kalau lebih besar, tidak boleh dijalankan maslahat ini. Nah, itu yang memutusnya adalah saddu adzara'i. Contohnya, yang kecil apa yang besar? Yang remeh saja. Sholat di dalam masjid, memakai alas kaki boleh? Boleh? Ada perintah? Ada contoh? Ada. Baik. Sekarang bagaimana cara kita praktekkan? Tergantung di mana masjid antum mau melaksanakan itu. Kalau di masjid komunitas kita yang semuanya mengerti, sholat dengan terompah, dengan alas kaki, tafadhol, silahkan. Itu termasuk salah satu sunnah mahjuroh, sunnah yang mulai banyak ditinggalkan. Silahkan kerjakan. Tapi jangan kemudian ketika di masjid umum atau di masjid milik satu organisasi tertentu, sholat di sana. Mas, apa namanya, sendal dipakai, naik langsung ke masjid, naik langsung ke karpet, sholat 2 rakaat. Benar? Hukum asal benar tidak? Benar. Tapi pengamalan realita benar tidak? Tidak benar. Kenapa? Maslahat yang akan kau dapatkan lebih kecil dibandingkan madharat yang akan timbul. Sehingga tidak kita lakukan sholat menggunakan terompah di masjid yang kemungkinan mafsadahnya besar, karena demi saddudz dzara'i, menutup pintu ini. Itu yang antum lakukan memang benar, tapi nanti dampaknya lebih besar. Orang-orang salafi tidak punya adab, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun dengan masjid Allah. Iya, kalau di sandalnya suci, pakai sandal khusus, antum ambil sandal khusus itu malah bukan sunnah. Sunnahnya itu mana? Sandal yang dipakai setiap hari. Ada kemungkinan najis di sana? Ada kemungkinan najis? Ada. Apakah harus kalau mau masuk dulu, lihat dulu, disucikan dulu? Tidak, Nabi tidak melakukan itu. Beliau masuk ke masjid juga dengan terompah itu. Kenapa? Tanah berikutnya akan mensucikan najis yang datang sebelumnya. Kecuali memang kelihatan di situ ada najis besar, ya jangan dipaksa masuk. Pernah Nabi SAW sholat di Masjid Nabawi, di dalam beliau sholat. Kemudian di sandal beliau, berarti beliau pakai sandal kan? Ada najis. Nabi tidak tahu siapa yang menegurnya. Bukan para sahabat di belakang juga tidak tahu. Menunjukkan mereka fokus pada sholat, bukan pada sandal. Yang menegur, Jibril menegur bahwa di situ ada najis. Nabi SAW spontan ketika sholat itu beliau lepas terompahnya. Nah, ini contoh juga bagaimana sholatnya para sahabat. Di belakang Nabi itu bukan orang-orang yang tidak perhatian dengan sholat. Bukan orang-orang munafikin yang langsung di belakang Nabi. Ya. Kenapa? Karena syariatnya adalah di belakang imam itu siapa? Yang memiliki keutamaan. Dia lebih aqdam fil Islam, atau dia lebih aqra fil Quran, dia lebih a'lam bis sunnah, atau dia lebih akbar fis sin. Itu pasti di belakang imam. Tidak mungkin Nabi meletakkan orang di belakang beliau ketika imam adalah orang yang tidak memiliki keutamaan. Tidak mungkin. Pasti orang memiliki keutamaan. Anggap saja Abu Bakar di situ ada. Beliau tahu? Ternyata tidak. Dengan jarak sedekat itu juga tidak tahu kalau di sandal Nabi ada najis. Fokusnya sholat mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sementara kita sekarang kalau sholat, tahu di pundak saudaranya ada apa ini di sini. Bajunya luset aja tahu. Apalagi sholatnya sudah tadi di depan antum siapa? Enggak tahu. Sholat di situ, pikirannya kemana? Hutang masih di sana. Ini tadi hutang gorengan berapa? Masih ke sana. Pikirannya macam-macam. Lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mereka banyak contoh yang seringkali tidak dipahami oleh orang-orang sekarang. Kaum muslimin sekarang, masya Allah, kasihan mereka. Tidak mau berdalam-dalam dalam syariatnya karena takut. Kenapa? Semakin dalam mempelajari syariat akan semakin menjadi orang yang ekstrim. Salah siapa ini? Salah siapa ini? Salah mereka? Bukan juga orang-orang yang tadi yang tidak bisa menimbang maslahat dan madharat tadi. Hanya atas nama ini perjuangan Islam. Ternyata madharat yang ditimbulkan lebih besar. Sehingga anak-anak kaum muslimin sendiri, mereka takut, hobi untuk justru rajin taklim, rajin beribadah, rajin sholat, rajin menuntut ilmu, dan menjadi orang yang banyak pemahamannya tentang Islam. Ini keliru. Maka kita harus benarkan bagaimana persepsi mereka tentang Islam itu. Beritahukan bagaimana Islam itu dengan sesungguhnya. Semakin kau mempelajari Islam yang benar, melalui jalan yang benar, melalui pemahaman yang benar, akan menjadikan engkau pribadi yang semakin lebih baik. Kalau ternyata engkau pelajari jalur keislaman dari satu jalur tertentu, ternyata dia tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tinggalkan. Berarti jalurnya tidak benar. Kalau jalur yang benar, dia akan menjadikan engkau menjadi orang-orang yang lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia jumlahnya banyak, yang hadir taklim lebih banyak, yang mendengarkan lebih banyak, bukan itu. Tapi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum yang tahu bagaimana perubahan itu. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin masyaallah rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.